Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupannya, Rasul mencontohkan kepada kita bahwa tidak semua peristiwa yang beliau inginkan lantas menjadi nyata. Begitu juga kaum muslimin mencontohkan kepada kita bahwa tidak setiap peristiwa yang mereka inginkan lantas dikabulkan oleh Allah. Pada perang Badar, ketika waktu itu kaum muslimin masih berusia sangat muda, mereka hanya beranggotakan 300 orang, persenjataan minim, sama sekali tidak pernah kemudian untuk membuat masalah dengan kelompok-kelompok lain. Namun pada saat itu kaum muslimin ditantang oleh kafir Quraisy yang bersenjatakan lengkap, beranggotakan lebih banyak 1000 orang. Secara logika, masuk akal ketika 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Maka saat pembahasan yang begitu rumit diberikan oleh Rasul dan para sahabatnya untuk bagaimana mengatasi tentara 1000 orang ini, mereka berdiskusi, mereka saling kemudian memberikan pendapat bagaimana mereka harus melawan orang-orang Quraisy. Saat Rasul mengatakan bahwa kita akan berkemah di sini, kita akan menyerang dengan cara begini, maka para sahabat yang lain memperhatikan dengan saksama. Tapi ada satu orang sahabat yang dia memperhatikan, tidak hanya memperhatikan, tapi dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah wahyu Allah atau ini hanya sekedar strategi perang saja?" Maka Rasul menjawab pada dia, "Ini adalah strategi perang." Maka sahabat tadi menyatakan pada Rasulullah, "Kalau ini strategi perang, saya punya strategi yang lebih bagus." Maka Rasul mempersilakan dia, memberikan strateginya, maka strateginya lah yang dipakai karena strateginya lebih nyata, lebih baik daripada strateginya Rasul. Dan mereka memenangkan peperangan Badar. 300 melawan 1000 orang, maka 300 orang yang menang. Di luar logika, di luar perhitungan. Di sisi lain, ada perang Hunain. Kaum muslimin merasa sudah banyak, kaum muslimin sudah merasa hebat, mereka melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka. Mereka sama-sama mempersiapkan diri, mereka sama-sama mengatur strategi, mereka sama-sama melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk memenangkan perang. Namun mereka kalah ketika perang Hunain. Dalam kisah yang lain lagi, Khalifah Umar bin Khattab pernah menemukan seseorang berada di masjid dan dia berzikir pada Allah. Berzikir sangat panjang sekali. Kemudian Umar berkata pada orang tadi, "Anda seorang laki-laki, apa yang Anda lakukan di masjid?" Maka dia mengatakan, "Saya bertawakal kepada Allah." Lalu kemudian Umar berkata, "Kalau engkau bertawakal dengan Allah dengan cara seperti ini, dari mana engkau makan?" Maka orang tadi menjawab, "Tetangga-tetangga memberikan saya makan." Maka Umar menarik kerah bajunya, mengangkatnya dan kemudian berkata, "Ini bukan bertawakal, tapi ini memakan harta manusia. Karena sebagai laki-laki, seharusnya dia bekerja, harusnya dia mencari nafkah." Dalam kehidupan kita banyak peristiwa yang terjadi dan tidak semua sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang kita berpikir, apa yang menyebabkan orang gagal dan apa yang menyebabkan orang sukses? Apa yang menyebabkan perang Badar lantas dimenangkan oleh Allah sedangkan mereka berjumlah sedikit, dan perang Hunain mereka dikalahkan oleh Allah padahal jumlahnya banyak? Dan apa yang menyebabkan orang mendapatkan rezeki atau tidak? Ada hal-hal yang jarang diperhitungkan oleh manusia. Ada orang yang hanya mempertimbangkan Allah tapi tidak mencari sebab akibat. Ada orang yang hanya melakukan sebab akibat tapi tidak bergantung pada Allah. Dan keduanya kita tidak tahu yang mana yang menyebabkan keberhasilan. Kali inilah kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayaknya lebih berisi sekarang. Setelah menikah lebih berisi. Berarti ada faktor keberhasilan di situ. Amin, insya Allah. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, masya Allah. Tadi luar biasa sekali pembahasan kita mengenai segala sesuatu yang berhubungan untuk keberhasilan. Keberhasilan. Itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Betul. Keberhasilan di dunia dan juga keberhasilan di akhirat. Itu menarik sekali tadi Mas Arif katakan bahwa ya tidak melulu untuk berdoa saja. Betul. Kemudian atau usaha saja tanpa berdoa, tapi semuanya saling terkait. Iya, ada orang yang dia selalu melakukan segala sesuatu berdasarkan sebab akibat, tapi dia melupakan Allah. Betul. Ada orang yang Allah betul, terus, tapi belum sebab akibat. Betul, betul. Ada orang yang sudah sebab akibat, sudah Allah, tapi masih juga gak dapat. Betul, betul. Pasti ada sesuatu yang salah di betul, situ. Betul, jadi ada orang yang berikhtiar terus, tapi aku tidak perlu berdoa apa segala macam, karena betul, segala usaha aku yang melakukan. Ada yang berdoa terus, tapi gak dapat-dapat. Betul. Baik, Mas Felix, saya sapa dulu. Boleh. Untuk seluruh mukminin dan mukminat semua yang ada di tanah air dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Mas Felix, dan tentu saja nanti akan ada narasumber yang luar biasa untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu faktor X untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Nah, siapa narasumbernya dan siapa bintang tamunya yang akan menginspirasi kita semua? Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seseorang manusia untuk berikhtiar. Terutama apa yang saya katakan adalah dalam masalah bisnis. Nah, seringkali orang mengatakan begini, rezekiku sudah sekian. Ya sudah sekian. Ini sama aja orang itu mengkufuri apa yang disebut namanya rezeki yang diberikan oleh Allah. Jika kita meyakini bahwa Allah Maha Kaya, maka sesungguhnya rezeki kita tidak sekian, tapi sekian. Hanya saja kita seringkali tidak benar-benar berupaya untuk memaksimalkan ikhtiar kita. Nah, tiga faktor itu yang pertama yang disebut namanya faktor bumi. Faktor bumi adalah sunnatullah, hukum alam, hukum sebab akibat yang diturunkan Allah kepada kita untuk kita pelajari. Contohnya, jika kita belok ke kanan, maka kita akan sampai ke kanan. Jika kita belok ke kiri, kita akan sampai ke kiri. Jika kita melempar sesuatu ke atas, maka akan turun ke bawah. Jika kita tidak tangkap, maka tidak akan ada di tangan kita. Inilah yang disebut dengan namanya faktor bumi. Faktor bumi ini variabelnya sangat banyak sekali. Dan berapapun lamanya kita pelajari, tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini adalah ilmu Allah yang diturunkan kepada kita masih di bumi saja. Nah, maka dari itu seringkali pada saat kita melakukan suatu kesalahan, itu dikarenakan mungkin karena faktor bumi yang belum sempurna kita pelajari. Atau tidak pernah akan sempurna kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan namanya faktor manusia. Faktor manusia itu sendiri adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Ada suatu pepatah mengatakan, I know what to do, but I don't do what I know. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya tidak melakukan apa yang saya lakukan. Nah, inilah sebenarnya faktor manusia. Faktor manusia ini sendiri sebetulnya menghadap kedua. Yang pertama keikhtiarnya dia, yang kedua adalah kedoanya dia, atau ibadahnya juga iya. Nah, seberapa keras kita melakukan atau sudah berikhtiar, atau menyempurnakan ikhtiar kita, itu ya mempengaruhi keberhasilan kita. Nah, yang ketiga adalah faktor langit. Faktor langit ini tentu saja adalah hak prerogatif dari Allah. Pada saat kita berusaha semaksimal mungkin, itu adalah kewajiban kita untuk berusaha mempelajari ilmu Allah yang diturunkan di bumi dan kita berikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasil kita itu adalah hak dari Allah, bukan hak dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini juragan tapi ngomongnya tentang Islam. Masya Allah. Jadi ngeri. Nah, monggo silakan. Sama beliau. Wah, kenalin dulu nih. Ini pengantin baru. Assalamualaikum. Silakan Mas. Mas Jaya Setia Budi. Masya Allah. Silakan duduk. Mas Jaya Setia Budi atau akrab dipanggil dengan Mas J. Yeah. Baik. Mungkin Mas Juragan. Mas Juragan. Mungkin banyak yang masih ingin tahu sebenarnya Mas Jaya Setia Budi atau akrab dipanggil Mas J ini bergerak dalam bidang apa sih? Kalau udah lihat dari matanya itu berarti ini dagang. Ini penulis nih. Penulis. Dagang elektronik. Oh, dagang elektronik. Penulisnya itu kecelakaan. Oh, gitu. Jadi memang awalnya memang usaha di tahun 90. Kalau ngomong tahun nih kelihatannya ketahuan untuk umurnya ya. Ketahuanan ya. Saya sempat baca tuh sedikit bahwa ada usaha di Batam itu juga. Iya, Mas sampai sekarang Mas. Nah, ini dari Batam juga nih Mas. Oh iya, oh, dari Batam juga. Ya. Di tahun 97 itu saya merantau ke Batam, lulus kuliah, kemudian saya bekerja. Nah, tapi hanya 1 tahun 4 bulan saya keluar kerja. Terus bangun usaha dari nol. Okay. Memang waktu itu petuah dari orang tua saya ini seorang karyawan. Forever, selamanya jadi karyawan. Nah, ayah saya mengatakan seperti gini, ya ingat, jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli gak kerja, kuli gak bisa makan. Betul. Kalau bos gak kerja bisa makan. Nah, dari situlah itu masuk ke mindset saya dan saya bercita-cita menjadi pengusaha. Jadi lebih memilih untuk memperkerjakan orang dibanding bekerja pada orang. Insya Allah. Seperti itu. Nah, dan Mas Jaya ini sekarang founder dari Young Entrepreneur Academy. Masya Allah, yang tadinya berusaha kemudian sempat merasakan kebangkrutan, kemudian pada akhirnya sekarang punya satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bermacam-macam. Hari ini pas banget karena Uncle Jay kesini, kita akan membahas dengan pakar kita Masya Allah ini mengenai tentang gagal. Ya, mengenai tentang faktor X untuk sukses. Emang bisa ngejamin saya nggak bangkrut? Emang saya dukun. Oh, jadi enggak, belum tentu bisa ngejamin juga. Iya, belum tentu, tapi ada ikhtiar-ikhtiar yang akan dibagi oleh Mas Jay ini kepada kita semua dan mukminin-mukminat semuanya. Boleh. Mengenai tiga faktor yang tadi disebutkan, ada faktor bumi. Faktor bumi, manusia dan langit. Faktor manusia, faktor langit. Iya, boleh dijelaskan Mas Jay kepada kita semua secara lebih mendalam. Contoh yang sangat simpel tadi yang dikatakan oleh Uncle Jay. Pada saat tadi ada ojek payung tuh, iya. Ya. Nah, ojek payung, kita harus pikir dulu dong faktor buminya. Nah, kita ini kan mau jualan ojek payung, musimnya harus musim dingin, musim hujan dong. Iya. Kalau pas musim panas, masa jualan ojek payung kan lucu banget. Nah, kecuali ini cewek-cewek nih ya, yang memang dia kepanasan nih. Nah, mintanya biar gak hitam-hitam semuanya, oke deh, itu boleh ojek payung juga. Ya. Nah, satu itu tadi faktor buminya harus dipelajari duluan. Nah, terus kedua, kali ini kita cara menawarkan juga ke customer, malah nakutin mereka. Benar gak? Ojek payung. Sambil ngancam-ngancam gini, ojek payung gak? Mau gak? Nah, kan beda kan? Gue baru keluar dari penjara. Iya. Udah gitu tampangnya ya. Ya preman semuanya gitu kan ya. Pakaiannya gak nice juga. Ini juga termasuk yang sebenarnya faktor bumi. Nah, jadi kalau pas kita gagal itu jangan buru-buru nyalain takdir. Tapi koreksi diri duluan. Karena pas kita hati-hati pas kita ngomong, wah ya ini mang sudah takdirku. Ini justru mah bisa dikatakan takabur loh. Ya, kenapa? Karena tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri dan mendahului Allah. Betul. Jadi kita harus koreksi diri kita, di mana letak kesalahannya itu? Iya. Pasti ada yang salah di antara tiga itu. Kalau enggak manusia yang salah, buminya yang salah, bukan buminya yang salah. Ilmunya belum dipelajari. Yang ketiga, mungkin dia kurang berdoa, kurang mencapai ridho Allah. Masalah tentang hablum minallahnya seperti apa, berdoa seperti apa, dan juga bagaimana cara berikhtiarnya untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Balik lagi tadi Uncle Jack mengenai kisahnya Mas J, ini kan banyak yang belum tahu ya, bahwa Mas J pernah, saya pernah sempat baca bukunya, ada saudaranya Mas J yang buka sebuah restoran kemudian pada akhirnya bangkrut. Ini kan biasanya seperti itu, biasanya wirausaha ataupun bisnis pasti pernah merasakan bangkrut. Kalau lagi kaya, ayo banget, lagi bangkrut banget gitu kan. Kalau pegawai kan stabil seperti itu. Betul. Apakah harus memang merasakan bangkrut dulu baru bisa jadi pengusaha? Nah, sebetulnya begini, kalau dibilang saya lebih sebut mengatakan siap bangkrut itu lebih enak. Jadi waktu saya mau buka usaha, ayah saya juga tanya, kamu udah siap? Siapa? Siapa apa? Siap bangkrut. Jadi begitu bangkrut, ya sudah siap. Nah, kenapa kalau disiapkan udah bangkrut? Jadi kan ibaratnya kita udah siap mental duluan. Tapi kalau sekarang itu, sebisa mungkin juga menghindari kan. Nah, karena dulu zaman saya buka usaha ini nggak ada guru-guru. Nah, jadinya ilmu ya, waduh, meraba-raba gitu. Learning by doing jadinya. Iya, trial banyak errornya. Bukan nah, trial and error ya. Iya, sekarang trial banyak benernya. Makanya anak muda sekarang itu banyak kaya-kaya, cepat, lebih cepat kaya dibandingkan kita. Karena ada orang-orang yang ingin berbagi seperti Mas Jini. Amin. Saya juga belajar kemarin. Baru datang ke rumahnya, kita kuliah bagaimana cara membuka usaha langsung. Nanti saya belajar ya mau bisnis juga nih. Aduh, ampun deh. Ya udah, saya besok mau buka ini aja, usaha mie ayam aja. Mie ayam rebonding. Apa tuh mie ayam rebonding? Jadi lurus semua tuh. Mie-nya lurus semua, gak ada yang keriting. Supaya bisa laku. Dan saya siap untuk bangkrut. Langsung bangkrut deh. Lo katanya siap untuk bangkrut. Ilmunya dulu. Oh, ada belajar juga dong. Iya betul. Tapi ada orang yang bilang gini, bangkrut itu sebenarnya gak ada, hanya ada orang-orang pesimis saja. Itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya itu begini. Namanya bangkrut itu sendiri gak perlu ditakuti sebetulnya. Pada saat kita bangkrut, kita banyak belajar. Betul. Termasuk yang paling utama itu adalah belajar kerendahan hati. Nah, seringkali kita terlalu over optimis kan. Kita itu optimis, kenapa? Karena kita berpikir semua upaya kita akan membuahkan hasil. Yeah. Pas kita jatuh bangkrut, kita baru tahu. Satu, kita menyadari kita kurang dalam masalah ilmu bumi. Yang kedua, kita menyadari bahwa, oh ada kuasa Allah. Oke, Mas Ji, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ilmu bumi tadi, kemudian faktor manusia dan faktor langit, dan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan mengundang narasumber yang hebat yang akan berbagi cerita kepada kita semua. Kembali pada pembahasan kita mengenai faktor X untuk sukses yang diperkenalkan oleh Mas Ji itu ada beberapa faktor, faktor bumi, manusia, dan faktor langit. Tapi mengenai hal itu, sebelum kita membahas itu, saya ingin tahu dulu apakah Mas J pernah mengalami kegagalan-kegagalan yang selalu diingat dan ingin di-share kepada kita. Atau gagal cinta, Mas, boleh juga kalau mau di-share. Dan bagaimana cara menghandle itu? Atau salam. Susah. Atau pernah gagal ginjal mungkin? Kalau saya bilang itu agak susah mendeskripsikan gagal yang mana gitu. Iya. Karena saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu adalah kesalahan saya yang saya belajar dari situ. Ya, pembelajaran. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan gagal cenderung dikarenakan faktor X, saya tidak setuju. Karena kebanyakan itu lebih ke arah faktor sayanya sendiri. Faktor kitanya sendiri. Ya, memang ada contohnya ya. Contoh yang sangat ekstrim adalah ditipu orang. Nah, saya tahun 2002 seperti itu. Pernah sudah menolong orang, ditipu, terus hampir masuk penjara bahkan. Dijebloskan begitu. Nah, tapi saya setelah merenung, setelah kejadian itu, saya merenung lagi, ternyata itu bukan benar-benar murni kesalahan mereka juga. Kesalahan saya juga satu yang tidak berhati-hati. Ya, kedua, respon saya dalam menghadapi satu masalah, saya waktu itu sangat emosional sekali, sehingga menimbulkan kebencian atau ketidaksukaan dari lawan bicara saya, yang membuat akhirnya perkaranya masuk ke hampir ke meja hijau itu. Ya, karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita masih bisa mengendalikan diri sendiri. Iya, iya. Selalu ada yang bisa kita koreksi sih, betul ya. Saya cocok, saya sepakat kalau nggak ada kegagalan sebenarnya, tapi kita belajar. Iya. Kita ngabisin, kita berusaha dengan duit 40 juta, kemudian gagal total, malah ngutang 40 juta, berarti kita bukan gagal, bukan bangkrut, tapi kita berhasil membuat 80 juta dalam waktu sekian hari. Jadi, itu cara berpikir yang positif. Betul. Tuh. Menggunakan kata-kata yang positif. Ya, itu berarti masuk dalam kategori dari faktor manusia, faktor ikhtiar. Ya, itu faktor ikhtiarnya. Jadi, ya kita bicara begini ya, Mbak Oki ya. Kayak, misalkan, oke, saya pengalaman bisnis, misalkan 15 tahun pun. Jangan dipikir, wah sudah 15 tahun terus sudah punya yang entrepreneur academy, nggak akan gagal. Nggak juga. Meskipun tahu ilmunya. Ya. Nah, kadang kita langgar juga loh. Nah, itu faktor manusia. Berarti faktor manusia itu mau atau tidak mau, Mas ya? Iya, dan kadang gimana ya, emosionalnya terlibat juga, mungkin kasihankah kita sama orang berlebihan, nggak pakai perjanjian lah, ya. Terus juga terlalu optimis gitu juga, itu sama juga seperti berarti itu. Berarti kalau orang yang sering kasihan kayak saya, nggak cocok jadi pengusaha nih, Mas? Nah. Ya, saya juga tuh kalau misalnya mau dagang, aduh kasihan aja deh. Ini kalau saya begini, orang bilang gini, saya dulu juga seperti itu sebetulnya. Tapi ada batas waktu, di mana pada saat kita sudah mulai merasakan rasa sakit itu, itu yang saya sebut namanya the power of pepet. Kita mulai akan berubah. Nah makanya kalau pas ada nih satu orang kawan ya, alumni IKEM ini, dia mengatakan begini, Mas, aku permasalahan begini, Mas, terus begini. Dia sudah mentoring 3 kali dan saya mengatakan sama dia begini, gini loh, problemmu itu gak usah kamu konsultasikan sama aku lagi. Problemmu ada pada dirimu. Kamu sendiri orangnya gak tega atau gak tegas lebih tepatnya untuk memecat karyawanmu yang jadi virus. Oh iya iya. Ya? Padahal virus itu nanti akan menjangkiti semuanya gitu. Iya. Lagi gitu. Jual makanan ngerokok. Contoh itu juga iya. Terus juga misalkan dia nggak jujur juga iya. Ya kita toleransi terus. Jadi virus sama yang lain. Nah terus dia tanya sama saya, sampai kapan Mas aku harus bersikap seperti gini? Loh ya tunggu aja nanti sampai kamu bangkrut ya, anak istrimu nggak bisa makan, karyawanmu yang bagus-bagus tuh keluar semuanya ya, terlantar gara-gara kamu juga. Kamu baru merasa kamu ya. Ya gak, jangan sampai seperti itu. Nah makanya sekarang. Ya. Ini maksudnya. Nah inilah faktor manusia juga sebetulnya. Bakat itu juga mempengaruhi untuk sukses apa tidak gak itu? Bakat. Kalau saya bilang gini, manusia punya talentanya masing-masing. Iya. Saya sama Ustaz Felix berbeda. Nah kalau di tes itu kan, saya itu orang yang memang tipe konseptor, mengkonsepkan sesuatu. Dan saya lebih ganteng Mas jelas. Oh gitu. Saya lebih berkarisma. Saya lebih gagah saya. Nah, jadi bicara tadi masalah, tadi sampai mana ya? Masalah bakat Mas. Masalah bakat ya. Nah jadi kita bicara masalah bakat. Kalau saya setuju bahwa manusia itu memiliki plus minusnya. Makanya saya pada saat bisnis pun saya gak pernah mau bisnis sendirian. Nah, saya berbisnis, saya akan bersama dengan orang lain. Bermitra. Ya, contohnya begini, saya adalah seorang konseptor. Saya meng-create sesuatu from scratch, saya oke. Tapi begitu memanage-nya, saya kurang baik. Iya. Ya, karena mungkin gak telaten. Saya akan cari orang-orang memang yang bagus untuk memanage. Diserahkan kepada yang ahlinya. Betul. Nah, itu faktor dan, bumi berarti. Ya, itu faktornya bumi harus dipelajari juga. Gitu, jadi saya serahkan kepada mereka yang memang talentanya mereka juga untuk memanage orang. Atau lebih betah, lebih telaten. Gitu Mas Erwo. Uncle Jack. Jadi gimana bukan bakat ya? Jadi mengajak orang lain juga, enggak hanya diri kita sendiri yang percaya dengan kemampuan kita. Ya, contoh Uncle Jack ini. Biasanya ini, orang-orang panggung, ya, itu jagoan di panggung, tapi kalau di belakang panggung kurang. Uncle Jack, ya, biasanya tidak telitian, contoh begitu. Ya, sering lupa atau apa. Ya, jangan megang bagian accounting lah. Jangan ini, semuanya mau diginiin. Nah, ini yang sebut tadi kan talenta kan? Itu talenta. Jadi kalau orang pada talentanya dan kemudian ditambah ilmu, dia akan lebih maksimal. Tapi ada orang juga mungkin, gue suka nih, ya. Tapi belum, bukan bertalenta. Bisa juga diasah, tapi takes time. Makan waktu. Dan kalau fenomena saat ini, kalau kita lihat malah terbalik, Mas. Ada orang-orang muslim yang dia merasa, Allah ini segala-galanya nih. Allah ini segala-galanya. Pokoknya kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Jadi-jadi deh. Pokoknya jadi, pokoknya gimana caranya berusaha? Pokoknya senengin Allah dulu deh. Iya. Semuanya itu. Tapi nggak melawan sebab akibat. Ya. Nah, jadi maksudnya beribadah terus seperti yang tadi kisahnya Mas Felix yang ditegur oleh Tapi ilmu bisnisnya tidak di tidak dipelajari, tidak bekerja dengan baik sebab akibatnya enggak jalan. Padahal Rasul ketika perang baju zirahnya dua lapis, menyiapkan pasukan dan sebagainya. Iya. Jadi tetap. Jadi kalau gitu benar enggak, Mas? Kan faktor lain itu, Mas. Kalau menurut saya ya jelas salah. Dan karena gini, meskipun bicara masalah patah langit, Allah itu kan menurunkan hukum yang sudah ditaruh di bumi ini. Ya, disebut namanya faktor bumi tadi itu. Sunatullah. Keilmuan. If then, jika ini maka begitu, jika itu sebab akibat. Ya. Nah, jika kita gak mempelajari hal itu, ya sama aja kita takabur juga. Lu dikasih ilmu ini kok gak kamu pelajari, kan gitu ya. Sudah nyerahkan ke sana duluan. Dan ini kalau guru saya mengatakan jangan berbicara dengan bahasa Allah kan, tapi berbicara dengan bahasa manusia duluan. Ya, karena itu yang gaib itu kita bisa tahu gitu ya. Intinya seimbang lah. Betul. Itu. Mas Jaya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita sudah kedatangan Aji nih, Masya Allah. Selama ini cuma lihat di TV ceramahnya. Apalah ya? Ya nggak apa-apa lah. Salah juga nggak apa-apa. Aji, sekarang kegiatannya apa nih? Sekarang, alhamdulillah, sekarang lagi bisnis. Oh, bisnis? Iya. Bisnis apa? Ojek payung. Oh, tadi punya usahanya diambil alih sama dia. Oh, anak buahnya ya. Anak buahnya. Satu perusahaan gitu. Satu perusahaan. Ya, kontrakan dengar-dengar. Oh, gitu. Udah hampir 50 pintu dia punya. Iya. Pintunya aja. Pintunya aja. Pintu-pintu bekas. Ini boleh diceritakan pada kita semua tentang apa yang sedang Ajimi lakukan, kemudian kesuksesan dan tentu saja kegagalan yang pernah dirasakan. Ya, alhamdulillah kalau sekarang sih sedang memulai bisnis kecil-kecilan karena beberapa permata. Kenapa? Permata. Enggak kecil tuh berlian. Paku payung. Oh, paku payung. Batu ali sebenarnya. Ya, sebenarnya batu ali sih bisnis. Ya, bisnis kecil-kecilan. Serius kan ini acara serius kan? Ini enggak serius, ini mah bercanda aja. Oh, bercanda aja? Santai aja, santai. Lagi bisnis kecil-kecilan, alhamdulillah sekarang baru jalan dan sedang menikmati itu. Tapi tentu mengalami kegagalan. Pernah gagal dalam kegagalan. Hidup? Saya sering, bisa disebut sering gagal. Sampai sekarang saya belum sukses bikin telur dadar. Aduh, gagal terus, rusak mata sapinya. Sampai sekarang belum bisa saya, aduh, kasihan kan? Berarti tetap masuk kegagalan dalam hidup dia. Kegagalan, itu kan jadi belajar. Oh enggak, kalau dalam hidup saya nggak terlalu memikirkan itu sebuah kegagalan yang bisa berpengaruh sama hidup saya kayak gimana gitu. Ada yang pengen ingin banget dalam hidupnya dan belum tercapai? Alhamdulillah kemarin cita-cita yang pertama ingin memberangkatkan umroh. Orang tua saya alhamdulillah sudah. Selanjutnya tinggal saya yang belum sama keluarga. Tinggal tapi itu aja. Tapi ada yang menarik nih dari Ajim ini. Ini kan bisa dikatakan dengan mengikuti gaya dari Ajim sudah mencapai satu titik kesuksesan tertentu. Karena menjalankan yang tadi ada sebab akibat, ada ikhtiarnya dan tentu saja ada berdoanya. Boleh diceritakan? Kan ini menarik nih kan dengan wujudnya yang mirip seperti Ajim ini kemudian memilih mereplika lah seperti itu kemudian. Kawe. Kawe. Boleh ceritakan tentang keunikan ini? Generik. Agim generik. Bukan kawe ya? Bukan. Generik. Dan pernah mengalami kegagalan enggak? Dari tadi dengerin enggak jangan ngomong. Iya, dengerin saya. Kan ini nih kalau kita lihat Agim. Ini kamu terus ya. Kita jangan ngomong terus. Rusak keluar ya. Ini contoh gagal tapi menyalahkan saya nih ya. Berarti Mas nih. Kalau kita melihat Agim ini sebenarnya ada kalau menurut saya gagal memenuhi keinginan masyarakat gitu ya. Ketika saya berpakaian seperti ini masyarakat langsung menyebut kalau saya ini ustaz, kiai. Kalau saya ini kiai gitu, penceramah, suka dakwah gitu kan. Saya pernah dan itu merupakan yang paling menurut saya memalukan sekali gitu ya. Jadi saya pernah diundang ke sebuah acara di daerah Jawa Barat. Itu di jalan menuju daerah itu udah terpampang tuh spanduk-spanduk gede. Tablik Akbar bersama Ajimi. Waduh. Tablik Akbar. Padahal yang datang bodor. Yang datang orang-orang yang buat pelawak-pelawak doang gitu, buat ngelawak-ngelawak di panggung gitu. Tapi di spanduk-spanduknya itu sepanjang jalan itu udah banyak Tablik Akbar bersama Ajimi, Tablik Akbar bersama Ajimi. Saya pikir, oh ini tanggung jawab besar nih. Jadi saya harus ceramah. Jadi ceramah kemarin. Begitu datang, terus naik panggung kan yang lain dulu, teman-teman dulu yang naik. Ngelawak. Yang datang itu undangannya itu ulama-ulama besar. Di daerah situ ulama-ulama, terus sekabupaten itu pada datang semuanya. Karena itu tablik akbar. Begitu tahu yang datang Ajimi, bubar dong. Beneran bubar. Alhamdulillah. Dan saya jadi itu memalukan sekali buat saya gitu, karena mungkin mereka berharap bahwa yang datang itu Ajimi dengan keustadannya, dengan ilmunya gitu, mau menyebarkan ilmu agama, mau berbagi inspirasi buat mereka. Tetapi pas yang datang ternyata bodor gitu. Mereka pulang, dan dari situ saya cuma naik 10 menit turun, saya langsung pulang. Berarti ada yang dipelajari di situ. Nah, di situ saya ya alhamdulillah dampaknya sekarang-sekarang baru terasa gitu. Dari situ saya sering ngobrol sama ustadz-ustadz siapa, saya datang ke guru ngaji saya. Pada akhirnya sedikit demi sedikit akan berceramah juga, sudah mulai berceramah juga. Belum berani sih, kalau sampai ke situ belum berani. Tapi kalau misalkan kita berbicara pengalaman, kita berbagi pengalaman, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan secara khusus berdakwah gitu, belum berani saya. Tapi dampaknya adalah dengan mengikuti gaya saya mempelajari agama. Ya, saya lebih mendalami lagi. Betul. Kemudian masyarakat tentu saja lebih mudah mengenal dan langsung melabel, oh ini. Kalau menurut Mas Dia tuh gimana tuh dengan kesuksesan yang Ajimi sekarang rasakan, mulai dari namanya. Ini namanya asli Ajimi atau memang disama-samain ya sama Ajimi nih? Enggak. Namanya Richard. Oh, Richard. Argo ya nama aslinya. Argo ya nama aslinya. Iya, Argo. Oh, gitu. Nama aslinya Argo. Jadi kalau disingkat Argo itu jadi Ajimi. Kok bisa begitu? Gimana Argo sama Ajimi? Gak nyambung lah, gimana sih? Saya juga bilang gak nyambung. Lah itu katanya tadi Argo bisa jadi Ajimi. Aneh kan? Ya aneh, gak nyambung. Itulah uniknya saya. Loh unik apa? Ajimi yang suka ngebodor katanya. Nah gimana Mas Jay? Kalau kita tadi membahas tentang masih tentang bisnisnya, dan sekarang Ajimi. Ketika Ajimi tampil di publik kemudian mengikuti gaya Ajim dengan nama dan gaya yang sama, mengambil peluang-peluang tersebut, mengalami kegagalan juga pada akhirnya dikenal oleh masyarakat seperti ini. Iya, itu karena kan bicara masalah expectation atau harapan dari si audiensnya itu kan adalah tablik akbar. Ya, nah, makanya sebenarnya kalau ditambahin sedikit mungkin guyonan tablik akbar mungkin masih gak apa-apa juga. Atau guyonan akbar gitu juga boleh. Nah, jadi kalau kita bicarakan kan, ini kan kita memposisikannya salah, gitu kan? Ya, atau mengkomunikasikannya itu yang salah, bukan Ajiminya sebetulnya. Yang salah itu loh. Yang bikin acara. Ah, yang bikin acara itu kan? Dia karena membuatnya tablik akbar itu. Kalau dia membuat tadi guyonan akbar malah bener malah langsungannya. Karena orang udah berharap, oh yang datang memang Ustadz. Ajimi, ya bukan Ustadz nih kan? Nah, Ajimi yang ceramah gitu. Ajimi yang ngabodor. Betul. Tapi sekarang kita lihat Ajimi sekarang dalam satu titik tertentu sudah bisa dikatakan sukses lah, karena sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan tiga faktor tadi tentang faktor bumi yang sebab akibat, kemudian faktor manusia, ikhtiar beliau yang beliau lakukan, dan faktor langit itu seperti apa kalau dikaitkan dengan itu? Nah, kalau bicara masalah itu tadi, itu sudah benar banget yang dilakukan oleh Ajimi. Jadi pada saat ada seorang yang sukses namanya Ajim, kemudian beliau ini kan datang untuk membuat ya tadi apa? Original, generiknya itu ya itu sudah benar gitu kan. Jadi numpang beken istilahnya namanya. Ini strategi loh. Strategi numpang beken. Nah, jadi paling enggak yang melesetnya dikit-dikit lah rezekinya. Enggak jauh-jauh banget gitu ya. Maksud gini loh. Gitu kan? Dikit. Iya. Jauh. Jauh. Nah, itu sudah benar. Nah, sudah melakukan apa yang disebut namanya menyempurnakan ikhtiar itu dan mempelajari ilmunya. Betul sekali. Kalau saya melihat sebenarnya gini, faktor langit, faktor bumi dan faktor manusia ini seolah-olah seperti satu perumpamaan. Ada orang pengen pergi ke Bandung misalnya. Nah, ketika ada orang pengen pergi ke Bandung, maka dia dulu dari dirinya, dia mau enggak pergi ke Bandung? Kalau dia enggak mau ya, walaupun ada mobil, ada bis, ada segala macam kereta, tetap aja enggak nyampe di Bandung. Nah, jadi kalau dia sudah mau, dia akan cari nih, okay, metode transportasi apa yang cocok nih. Nah, ini faktor buminya nih, dia pelajari. Oh, kalau naik kereta segini jam, jamnya segini. Kalau saya naik mobil, berarti keluarnya untuk bensin, untuk tol dan sebagainya, lewatnya jalan sini dan sebagainya. Oh, kalau berarti kalau sudah semua beres, baru tinggal untuk apa saya pergi ke Bandung nih? Ridho Allah, berkah Allah atau mana? Ada orang kemudian sudah memperhatikan, okay, saya mau pergi Bandung, sudah benar naik jalannya ke arah sana ke Bandung, tapi ternyata dia sampai tapi nggak dapat ridho Allah, nggak dapat berkah, berarti faktor langitnya nggak ada. Baik. Nah, tapi kalau dia nyampe, sorry, dia mau pergi tapi salah jalan. Nah, ini berarti faktor buminya yang salah. Ya. Ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, Mas Felix, nanti kan kita lanjutkan lagi. Siap. Pembicaraan kita lebih dalam lagi. Pemirsa semua, jangan kemana-mana. Jadi kalau kita perhatikan Mbak Oki, masih Uncle Jack dan Ajimi. Jadi kalau kita membahas tentang kesuksesan ini memang agak sedikit timpang. Ada sedikit dirupakan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang kemudian Allah, Allah, Allah terus. Tapi kemudian tidak memperhatikan faktor yang faktor bumi dan faktor manusianya. Ada orang yang faktor manusia dan faktor buminya aja. Tapi sama sekali Allah di situ, seolah terpisah. Ada orang berusaha terus tapi dia gak sadar. Bahwa ternyata Allah kemudian memberikan sebuah sign bagi dia. Apakah sign itu berupa, tadi Mas Jaya mengatakan di belakang, hambatan atau kemudahan. Nah itu faktor lain yang diberikan pada dia, ternyata dia gak sadar. Dia sudah berusaha, gak bisa-bisa dan gak tenang. Ternyata yang dilawan adalah usahanya berkaitan dengan yang tidak diridhoi Allah misalnya. Nah, boleh dijelaskan itu Mas Jaya tentang faktor langit yang pertangan Allah. Iya, jadi begini contohnya, kita mau pergi ke suatu tempat menemui seseorang inilah. Katalah ini adalah yang akan nanti menghantarkan kita ke suatu jembatan rezeki. Nah, pada saat kita mau ketemu dia, kan kita melewati jalan ini. Betul. Ini sudah benar nih ikhtiarnya. Pas kita ketemu sana, ternyata orangnya nggak ada di situ, dia ada di sini nih. Ya, ini sebenarnya jalan sendiri misalnya ya. Nah, itu tuh. Jadi bisa jadi itu kalau itu hambatan berarti. Iya, hambatan. Nah, hal yang sebaliknya, pas kita mau ketemu dia di sana, kita melihat jalan sini, ada di sini nih. Ini kemudahan. Hambatan atau kemudahan itu semuanya bonus. Kita nggak ngerti. Nah, makanya saya juga belajar dari Ustadz Felix. Bahwa kita ini kan hanya bisa menyempurnakan ikhtiar kita. Betul. Baik itu ikhtiar yang menghadap ke bumi ataupun yang menghadap ke langit dalam bentuk ibadah. Betul. Dan doa. Betul. Tapi kita gak berhak menuntut hasilnya. Nah, kemudahan ataupun hambatan itu imani saja. Betul. Ya, misalnya kita mendapatkan hambatan, ya sudah, itu kita imani. Jangan sering kita bilang ini musibah buat aku. Hati-hati dengan kata-kata musibah loh. Ya, musibah cenderung bisa menyalahkan juga. Nah, kita lebih enak bilang gini, apapun itu hambatan ataupun kemudahan itu adalah manifestasi rasa cinta Allah kepada kita. Misalkan kita dikasih hambatan, okay, hambatan itu bisa jadi kita diminta untuk menemukan suatu harta karun yang lain di balik sini. Kalau nggak dikasih hambatan itu, kita nggak kerja ke sana, nggak menemukan harta karun itu. Benar nggak? Nah, makanya positive thinking itu disitulah. Karena ada orang yang udah berdoa terus tapi nggak dapat. Ujungnya jadi menyal, ini berarti salahnya Allah nih. Saya udah berdoa doang nggak dapat. Ada orang lain nggak berdoa dapat. Itu banyak terjadi seperti itu. Padahal bisa jadi Allah memberikan dia hambatan untuk kemudian menguji dia. Apakah dia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan memberikan kemudahan di tempat yang satu justru untuk ujian juga. Betul juga. Bisa. Berarti begitu Mas ya, bisa, Pak, ya? Bisa. Berarti hambatan dan kemudahan daripada Allah itu adalah faktor langit itu ya. Iya. Berarti ada orang berusaha tapi dia enggak mau menyelesaikan dengan Allah. Berarti dia enggak mengundang faktor langit itu pada dia. Iya. Ini pernah suatu saat ya Ustaz, pada saat saya benar-benar jatuh bangkrut ya ke beberapa kalinya. Nah, itu ya jelas ini rugi juga besar sekali, dililit hutang. Saya memohon kemudahan, tidak diberikan. Memohon lagi, tidak diberikan. Memohon lagi, tidak diberikan lagi. Ternyata apa? Hambatan itu membimbing saya untuk menemukan sesuatu yang besar banget. Yang gak pernah saya pikirkan secara nalar saya sebelumnya. Faktor langit itu juga apa bisa menentukan bahwa misalnya kita niat ingin apa bermuat maksiat gitu. Ya. Faktor langit itu bisa menentukan juga ternyata bahwa kita sampai ke sana apa tidak. Itu termasuk juga gak itu? Sebetulnya bisa, jadi kalau saya yakin, ini Ustadz yang lebih pantas menjawabnya, tapi saya pernah mengalami hal seperti itu. Ya contohlah kita mau berbuat jahat, ya tapi Allah ini gak ridho kita berbuat jahat, betul. Kita dijaga gitu kan. Kita diberikan hambatan, benar, kita juga loh, benar. Kita diselamatkan. Siapa mengalami itu? Nah, mau nonton film porno, lampu mati. Ini anu nih, kuat besar ya. Tapi alhamdulillah kan, ya, kita nggak diredoi ke tempat yang nggak diredoi sama Allah gitu. Lagi banjir, betul. Itulah sebagai suatu dasar ya, gitu. Acuan ya bagi kita. Kalau kita pun toh kita melakukan suatu kebaikan, sebetulnya itu hidayah dari Allah. Ya. Jangan kita ngomong, kebaikan kita ini, ini ikhtiar saya. Hati-hati juga loh. Berarti seorang pebisnis itu dia tidak hanya mempelajari bahwa faktor manusia bisa. Tidak hanya mempelajari faktor bumi juga, tapi ada faktor lain yang harus dia pelajari juga. Saya kira gini Ustaz, malah justru di dunia bisnis itu penuh dengan ketidakpastian. Betul. Justru dari ketidakpastian itulah kita belajar lebih keimanan. Menurut saya begitu. Yang jelas adalah doa, usaha, tawakal itu dilakukan secara beriringan bersama-sama. Bukan berusaha dulu baru ujungnya tawakal. Seperti itu. Pas usaha nggak tawakal itu. Malah justru kalau guru saya mengatakan begini, sebelum berikhtiar itu, kita justru malah sudah melepaskan duluan. Sudah tawakal duluan. Betul, ya, benar. Ya, ya. Jadi kupasrahkan ya, apa langkahku ini kepadamu, apapun yang terjadi nanti, aku yakin itu adalah kebaikan untukku. Nah, tapi bismillah ya, lakukan dengan benar, dengan baik. Sampai baik. Dia mempelajari apakah Allah ridho dengan perbuatannya yeah. itu. Yeah. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ingatkan dulu kepada mukminat-mukminat semua yang di tanah air, apabila ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan lewat Twitter di @inspirasiiman. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Tadi Mas Dia mengatakan bahwa justru tawakal harus dilakukan di awal. Awal. Awal, iya. Supaya nanti kalau ada terjadi yang tidak kita inginkan bisa tidak terlalu jatuh sekali karena sudah iya. merasakan tawakal itu sejak awal. Seperti iya. itu, Mas Dia. Jadi begini, pada saat kita tawakal pada saat awal itu bagi saya sendiri sih begini, saya ya Allah, aku akan melangkahkan kakiku, iya. menyempurnakan ikhtiarku. Kuserahkan ya, ini semuanya diriku padamu. Mohon diberikan kemudahan ya. Jika tidak ya diberikan petunjuk ya. Kalau dalam bentuk hambatan kita minta petunjuknya kan. Nah ini yang saya sebelum melangkah saya biasanya berpikir seperti itu duluan. Itu penting tuh. Karena gak semua orang yang berbisnis, tidak semua orang, bukan hanya berbisnis sebenarnya, belajar ya, ya. Mengajar ilmu, ya. Iya segala macam lah. Dia tidak memantapkan niatnya di awal ini loh ya, ya. Bahwa ini adalah memang untuk Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang memang salah di situ, besoknya atau kalau memang faktor buminya yang masih kurang atau apanya ya. Maksudnya dia tidak segera kemudian menyalahkan diri sendiri ya, terlalu ya. Berat, menyalahkan ya. Orang lain, tapi ya. Ya bisa jadi ini adalah kemudian kehendak Allah. Tinggal saya mengambil pelajaran dari ini, hikmah apa yang Allah ingin berikan buat saya. Betul. Ayah ini punya pengalaman yang bisa di-share kepada kita semua tentang tadi diusir tadi. Betul. Ya, ya banyak lah kalau proses tawakal kah seperti apa dalam menjalankan. Ketika sering mengalami kejadian itu gitu kan, sering ditinggal penonton, terus yang sering yang, ya, sering menangis karena nggak lucu mungkin ya, bukan? Oh. Kenapa itu? Karena orang ngarepinnya ceramah. Ngarepinnya ceramah gitu, ngarepinnya ini ustaz lo yang datang gitu, tapi ternyata yang datang bukan ustaz, yang siapa ya? Oh ini duplikatnya Agim gitu, tapi nggak ada ceramah-ceramahnya gitu. Saya di situ hampir apa ya namanya? Putus asa. Ngedrop gitu, ngedrop banget. Oh, kenapa nggak dari awal harusnya apa benar komunikasi dengan panitia tadi yeah, itu yeah. Ini acaranya enggak. Seperti apa kadang-kadang saya seperti apa gitu. Nah kadang panitia kan ingin nggak tahu juga iya enggak panitia udah dikasih tahu bahwa ini bukan ceramah loh ya tapi acaranya emang acara kayak Maulid Nabi gitu kan ya yang seperti gitu sih mereka bikinnya ya begitu aja gitu karena ini acara keagamaan ya dibikin ini kayak tablik akbar gitu jadi begitu kayak aduh kok kejadiannya kayak gini gitu saya ngedrop sampai udah ajiminya dikat gitu hilangin dulu ajim sempat nggak mau muncul lagi dengan ya, merasa kerepotan dengan karena itu. Ya jujur aja berat gitu dengan sosok kayak dengan parodian seperti ini berat banget karena masyarakat sekarang hanya menilai dari ininya apa luar, penampakannya aja gitu kan baru sampai penampakannya nggak tahu di dalamnya kayak gimana nggak tahu bahwa ini emang bisa ceramah atau enggak gitu masyarakat kan menilainya seperti itu gitu kalau melihat bajunya pakai sorban pakai baju koko di sarung pasti bisa ceramah pasti gitu. Ceramah pasti ustaz kan gitu kan betul. Kebanyakan gitu itu juga ya. Kayak Ustaz Felix pakai batik doang ternyata ustaz iya kan luar biasa tapi bisa jadi itu sebagai suatu peluang loh peluang ya, seperti ya. Apa? Peluang untuk insaf. Nah. Ah iya. Bisa nggak insaf? Ya hikmahnya tadi bisa belajar agama kan? Iya. Nah terus makanya, jadi penceramah benar. Faktor lagi. Ya makanya ketika saya tunjuk itu, ketika saya ngedrop gitu kan, ngedrop, wah udahlah, mendingan. Ini ya, vitamin C dia. Harusnya. Tadi mau. Kalau ngedrop. Drop sih. Saya pikir udahlah, saya konsentrasi di lawak aja atau di nyanyi aja gitu. Tapi ternyata minat masyarakat juga inginnya tetap bahwa sosok ini itu argo itu ajimi gitu argo itu penceramah gitu jadi mau nggak mau iya berarti ini tanggung jawab saya ngelihat dia mungkin perlu nggak itu Mas J fokus terhadap suatu bidang misalnya nah, kalau menurut saya gini loh itu sudah petunjuk itu jadi justru oke perdalamin ilmu agamanya mungkin sama Ustaz Dali kan kapan? Ya. Ayo. Nah, terus diposisioning kan sebagai seorang Ustaz tapi yang lawak terus sekarang tuh kan banyak loh Ustaz-Ustaz yang lawak-lawakannya ya itu laku kan nah, nah, ngelawaknya sekarang gak ada ceramah lawaknya bagus ilmunya juga lawak syariah gitu. Lawak syariah. Lawak syariah. Bercanda tapi ngisi gitu kan. Betul, betul. Itu branding bagus tuh namanya lawak. Iya, iya, iya. Bikin program berarti. Lawak syariah. Berarti itu faktor lainnya udah nunjukin tuh harus baik. Karena Allah kan gak mungkin aja. Jelek mas ya. Gak mungkin ngajarin jelek ya. Ya tapi jujur aja Ustaz. Untuk menuju ke situ. Untuk menuju ke situ. Ini tolong kasih musik serang. untuk menuju ke situ. Masih kurang keberanian. Saya enggak. Ya lebih penakut lah gitu. Udah menikah belum? Sudah. Berarti faktor apa lagi kalau sudah menikah? Apa lagi? Ya udah gini aja. Jadi asisten saya aja deh kalau gitu deh. Ojek payung. Ojek payung. Udah harus fokus. Ini kadang-kadang dia suka nyanyi juga Mas Jai. Ngelawak juga. Kemudian juga sekarang mau ceramah juga. Maunya kemana nih sebenarnya nih ya? Tapi itu bukannya tidak masalah kalau Mas Jai gimana? Apakah memang harus fokus terhadap satu bidang saja atau boleh dengan kaki-kaki yang lain? Ya kalau buat saya prinsipnya simpel aja sih. Kalau kita sudah bisa menguasai satu hal nih ya, kita bisa handle. Terus bisa delegasikan, bolehlah kita ke tempat yang lain. Sebelum itu harus fokus dulu. Iya. Tapi buat saya itu, saya bilang itu peluang buat Jimmy untuk justru malah naik ke dunia dakwah. Ya. Ya. Tadi semi guyon boleh. Ya. Tapi, karena dari awal posisinya sudah dakwah. Sudah dapat, tapi ilmunya harus dipelajari banget. Iya. Iya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Ya. Halo, Ustaz. Ya, Ustaz. Dan Oki, ini ada ibu kita, Ibu Utami, yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Utami dari Majelis Taklim Al-Hijrah Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Ya, ya. Saya mau nanya nih Uncle Jack sama Bang Jay. Ya, nanya aja, bukan nanya ke saya. Gini Bang Jay, seandainya ada orang yang ikhtiarnya sudah berhasil, tetapi dia dalam ikhtiarnya itu menipu orang. Di dalam ikhtiarnya itu dia sudah berhasil. Jadi apakah faktor dari langit atau faktor dari Allah merestuinya? Karena niatnya untuk menipu begitu? Enggak, karena dia ikhtiarnya dari dari awal sudah menipu. Jadi apakah di sini Allah memberikan restunya atau dari terhadap perbuatan langit? Maksiatnya itu ya? Iya, itu. Okay. Jadi ada orang sukses tapi berbuat zolim. Apakah menipu, pergi dukun, nyari apa tuh namanya tuh kalau yang wangsit? Bukan wangsit, pesugihan. Apa nyari pesugihan dan sebagainya? Apakah Allah merestui kalau dia gitu ya? Iya. Oke. Ya memang ini banyak terjadi karena banyak terjadi. Ada orang jahat, zolim tapi berhasil Mas. Ya sebentar Mas Jay, sebentar. Karena pertanyaan dari Ibu Utami, ada hadiah buat Ibu Utami. Oh, iya, buku benar. Dari Ustadz Felix Xiao, judulnya Muhammad Al-Fatih. Silakan Ibu. Itu didapat dengan cara yang halal Insya Allah Bu. Oke, silakan jadi gitu, dijawab. Iya, kalau saya jawab berdasarkan pengalaman aja nanti Ustadz dari dalilnya Ustadz ya. Siap. Nah jadi begini, kalau kita berbuat dolim, kita sukses berbuat dolim, terus itu membuat mengantarkan kita kepada perbuatan dolim yang lain ya, atau takabur kah setelah itu, saya kira itu justru malah kita disesatkan itu. Ya, bukan keberhasilan Mas. Iya, bukan keberhasilan. Sebenarnya berarti. Dalam arti tidak mendapatkan hidayah kan. Ya. Nah, jadi kalau Allah sayang sama kita, justru malah kita akan ditegur. Ya, kembali lagi, itu semua hak dari yang di atas. Tapi buat saya kuncinya satu. Kalau seseorang itu dalam hatinya, kita gak bilang dalam luarnya. Di luar mungkin kita menyangkal sesuatu, tapi mungkin di balik layar ini kita nangis, kita benar-benar sujud, kita minta maaf, minta ampun gitu ya, atas apa yang kita perbuat. Insya Allah tuh hidayahnya tetap datang. Tobat. Iya. Dan hidayah itu bisa macam-macam loh. Mungkin ya, mungkin ditegur, dibangkrutin, mungkin. Atau mungkin dia dibuat kaya, tapi mungkin dihadapkan, diketemukan sama orang-orang yang lain tersentuh hatinya. Mungkin juga. Mungkin didatengin ustad-ustad kayak saya nih akhir-akhir nih. Saya datengin ustad-ustad nih ke rumah saya. Saya juga mikir, ya Allah ini apa jawaban dari doa saya? Jalan insaf. Iya, jalan insaf. Gitu kan. Kepengen insaf kan? Saya kepengen balik ke jalan yang benar. Wah ini kayaknya jauh banget dari jalan Allah. Nah ini saya berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah, datang ustad-ustad ke rumah saya. Itu kemudahan yang saya dapatkan untuk balik ke jalan yang benar. Begitu Ibu ya. Jadi Bu Utami ini mungkin dikatakan sukses mungkin di mata manusia tapi tidak berkah seperti itu. Iya. Karena memang banyak kita lihat ini kenyataan ya. Ada orang yang sudah menikah dengan nikah yang halal ya. Dia tidak mau maksiat kemudian sudah bertahun-tahun enggak punya anak. sudah 5 tahun, 10 tahun gak punya anak, padahal dia nikahnya nikah yang halal. Ada orang, mohon maaf, pacaran gitu kan ya, sudah maksiat dan tidak diridhoi oleh Allah, kemudian pas pacaran malah kebablasan. Kadang-kadang kita mikir, loh ini ada orang maksiat, Allah kok kasih? Sedangkan kita taat, kenapa kita gak dikasih oleh Allah? Berarti Allah gak adil. Nah muncul, tapi kenapa bisa gitu? Balik lagi yang dikatakan oleh masjid tadi di awal. Dari awal ketika kita melakukan sesuatu, tujuan kita ini mau apa? Kalau tujuannya adalah Allah, maka walaupun kemudian dia menikah, kemudian dia belum dikasih oleh Allah momongan, maka dia berpikir, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kegagalan ini. Tapi kalau dia bermaksiat pada Allah, kemudian dia kemudian dapat, pasti stres juga. Sama stresnya. Tapi kalau orang yang kemudian sudah melakukan karena Allah, dia dapat gagal menurut manusia atau dapat sukses menurut manusia, bagi dia tenang. Nah berarti kalau kita lihat ada orang nipu, didukun sukses luarnya doang, tapi di belakang tabirnya stres, nggak akan tenang. Allahu a'lam. Ya itulah tadi yang disebut dengan keberhasilan di mata manusia belum tentu itu berkah di mata Allah. Di mata Allah. Angkel Jack, ada pertanyaan lagi nggak dari ibu-ibu atau bapak-bapak semua yang ada di sini? Adik-adik, ada yang mau bertanya? Pertanyaan selanjutnya, oh nggak ada. Baik, sekarang kita akan bicara aja di sini karena belum ada yang bertanya. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan juga kepada mukminin-mukminat semua yang ada di tanah air, apabila semua pemirsa semua ada di rumah memiliki kalimat inspirasi, bisa ikut turut bergabung dengan mengirim kalimat inspirasi pemirsa semua di Twitter kita di @inspirasiiman dengan hashtag kalimat inspirasi. Nanti yang akan terpilih akan mendapatkan buku-buku dari kita semua, dari Mas Felix, dari akan saya. Akan di-tweet oleh Oki Stiana. Iya. Anak Twitter sekali ini. Baik, kita lanjutin pembicaraan kita untuk Mas Den sendiri. Sekarang merasa bahwa sudah sampai di tahap mana nih kesuksesannya, dan kira-kira campur tangan Allah seperti apa yang sudah membuat Mas Jai pada akhirnya Mas Jai pada akhirnya bisa mencapai seperti ini pada saat ini. Kalau sampai saat ini, alhamdulillah ya Allah begitu sayang sama saya. Saya nggak dikasih banyak pekerjaan kayak syuting itu apa segala macam, nggak dikasih banyak itu. Allah memberikan saya waktu buat saya berpikir. Saya banyak di rumah ngobrol aja sama istri, terus bercanda sama anak, dan itu merupakan hal yang wah sekali buat saya. Karena sebelum ini jarang saya ada di rumah, jarang saya bercanda sama anak, jarang saya ngobrol curhat sama istri gitu. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah sekali gitu, alhamdulillah banget lah, bangetnya juga banget gitu ya. Bangetnya ini Allah begitu sayang sama saya, memberikan waktu untuk saya berpikir, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga ada sesuatu yang membuat saya menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. Amin. Orang yang bermanfaat untuk keluarga saya. Nah itu gitu. Catatan sekali bahwa sukses itu bukan hanya sekadar dalam bidang finansial saja, dalam bidang bisnis juga, tapi sukses keluarga, kebahagiaan yang kita dapatkan. Hidayah dari Allah. Hidayah itu bagian dari kesuksesan. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita nanti. Setelah tadi mendengar cerita dari Ajimi tentang esensi sukses itu sendiri, esensi sukses yang meliputi banyak hal, bisa sekalian disampaikan oleh Mas Jai sekaligus closing statement kita pada hari ini. Ya. Jadi pada saat ada yang tanya sama saya, gimana cara-cara Mas Jai untuk mencapai sukses? Saya jadi bingung. Sukses menurut Anda yang mana? Ya. Kalau Anda lihat saya seperti gini sukses, apakah driver atau supir saya dia tidak sukses? Betul. Nah, jadi kata-kata sukses ini harus hati-hati kita maknainya. Jangan sampai kita, orang Jawa bilang namanya sawang sinawang, melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, sukses saya lebih cenderung mengatakan seperti gini, tidak semata-mata berbicara masalah finansial. Tapi kita bagaimana memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk bertumbuh setiap harinya, menjadi lebih baik dibandingkan diri kita sebelumnya. Itu saya bilang itu sudah sukses. Dalam bidang apapun itu. Dalam bidang apapun. Kata Rasul yang besoknya lebih baik daripada hari ini, itu beruntung. Amin. Masya Allah. Kalau saya secara pribadi, sederhana ya. Jadi seorang muslim itu memang harus menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia harus memahami dari segi diri dia. Dia harus kemudian mau untuk menjalani apa yang harus dia jalani, terutama kebaikan-kebaikan. Yang kedua, jangan lupa bahwa ada setiap hal itu pasti ada ilmunya. Itu jangan lupa. Setiap hal pasti ada ilmunya. Dan belajarlah ilmu tentang sesuatu itu dari yang ahlinya. kayak saya belajar bisnis sama Mas J misalnya. Belajar bisnis pada ahlinya. Beliau berbagi tentang saya karena beliau menjalani, karena saya belum menjalani. Beliau menjalani, kita belajar pada ahli. Yang ketiga, jangan lupa seluruhan ini bahwa kita niatkan adalah untuk Allah. Jangan lupa bahwa kita belajar, kita berbisnis, kita melakukan segala sesuatu, menyayangi istri, bersama keluarga adalah dalam rangka memang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai dua ini justru melawan atau menentang perintah Allah. Karena percuma, percuma apa yang kita hasilkan tanpa adanya ridha daripada Allah. Enggak ada barokah, enggak bertambah kebaikan. Nah, balik lagi, enggak bertambah kebaikan di situ. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wallahul muwaffiq. Ya, betul, Masya Allah. Nah, itu pembahasan kita pada hari ini mengenai faktor X untuk kesuksesan, bahwa ada hukum sebab akibat, bahwa ada faktor ikhtiar dan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Antar aja. Kalau pembagian buku datang aja. Iya, kita mau bagi-bagi buku itu nih. Itu karena faktor langit. Allah ya. Kalau ada hadiah datang aja ya. Nah, Mas Dimo bagi buku untuk kita semua, boleh dibagikan. Masya Allah. Mbak Oki enggak dapat. Saya enggak dapat. Karena dia sudah dapat. Oh, dia sudah disembunyikan. Alhamdulillah. Ya, Jack. Makasih Mas Jai. Dibaca ya, jangan dibuat ini palingan tadi ya. Pasti akan saya jual sini. Dibaca, dibaca. Nah, makanya saya pelajari, pelajari buat dijual. Buat pulangkan. Ajimi mudah-mudahan cepat bangkrut ya Ajimi. Iya, iya. Ya, habis itu bangkit lagi gitu. Bangkit lagi. Ya. Ustaz, thank you banyak. Kitab anti bangkrut. Makasih Mas udah hadir. Terima kasih Mas Jai sudah menginspirasi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan langsung talk share. Amin. Amin ya Allah. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ajimi dan tentu saja untuk Uncle Jack dan Mas Felix, terima kasih. Dan untuk pemirsa semua yang sudah menonton tayangan ini, juga ibu-ibu semua yang ada di sini, jangan lupa bahwa kesuksesan yang sesungguhnya, yang paling penting dari semuanya adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Kita kembali lagi minggu depan dalam acara yang sama dan terus memberikan inspirasi untuk Anda semua. Tetap dalam iman, langkah menuju istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.